ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Pengertian dari kesaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rasulullah itu meliputi empat, ya, cakupan dari kesaksian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rasulullah itu ada empat. Yang pertama, taat terhadap perintahnya. Diperintahkan, sudah yakin itu merupakan perintah Nabi, maka konsekuensi dari mengimani beliau sebagai Rasulullah adalah taat. Mastata'na, sejauh kemampuan kita, semaksimal kemampuan kita. Yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar. Ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan, dan ada yang berupa khabar. Kalau khabar, bagaimana sikap kita? Percaya. Asalkan benar itu dari Rasulullah, ya. Syaratnya adalah benar, valid. Berita itu betul-betul diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ilmu klarifikasi hadis yang disusun oleh para ahlinya. Kalau belum valid atau masih diperselisihkan validitasnya, sebagian menganggapnya valid, sebagian lagi tidak, ya. Di sini kita boleh mengikuti apa yang menurut kita lebih kuat dalilnya. Ya, seorang muslim tidak harus mengimani sesuatu yang memang diperselisihkan sampai itu menjadi rajih bagi dirinya. Mana yang lebih akurat? Apakah yang mendhaifkan atau yang menerima? Kalau berdasarkan penyelidikan kita yang lebih kuat adalah yang menerima, maka kita harus mempercayai berita tersebut. Demikian juga perintah tersebut, kalau itu berupa perintah, atau larangan tersebut, kalau itu berupa larangan. Kalau sudah disepakati, berarti nggak ada pilihan lain, ya, nggak ada pilihan lain. Atau kalau yang menyelisihi itu alasannya tidak kuat, lemah, maka di sini kita harus mengikuti yang jumhur, yang lebih kuat alasannya. Yang ketiga adalah larangan. Kalau itu berupa larangan, maka kewajiban kita atau konsekuensi dari mengimani beliau sebagai Rasulullah adalah apa? Menjauhi dan meninggalkan. Tidak cuma ditinggalkan, tapi juga dijauhi. Makanya di sini ijtinab, ya, bukan tark. Beda antara meninggalkan dengan menjauhi. Kalau meninggalkan itu mungkin dia nggak jauh-jauh, tapi nggak ngelakukan. Bukan seperti itu yang dikehendaki ketika ada larangan, tapi dijauhi. Ma amartukum bihi, ma nahaitukum anhu, fajtanibuh. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim. Ma amartukum bihi, fajtanibuh. Al-ijtinab, ya, menjauhi itu berarti tidak dekat-dekat dan juga pasti meninggalkan. Tapi kalau sekedar meninggalkan, itu belum tentu dia menjauhi. Ya. Semua yang dilarang, yang diperingatkan, jangan dekat-dekat. Ya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara. Yang keempat, konsekuensi dari mengimani Rasulullah sebagai Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, biasakan sholawat, ya. Kalau disebut nama Rasulullah, jangan diem aja. Ya, jangan kalah sama orang-orang NU. Ahlus sunnah enggak? Cinta Rasulullah? Ya, kalau cinta jangan diem. Ya, disebut, antum bakhil kalau enggak salawat sama Nabi. Wa alla yu'badallahu illa bima syara. Dan konsekuensi yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana kok bisa disimpulkan seperti ini konsekuensi syahadat? Kok sampai empat ini dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Hah? Enggak ada yang tahu. Kenapa kok iman kepada Rasulullah itu kita harus percaya apa yang diberitakan Rasulullah, harus taat, harus meninggal menjauhi yang dilarang, dan harus ngikutin syariat beliau dalam hal ibadah. Yaitu aplikasi dari qaul, dari i'tiqad, dan dari amaliyahnya berubah. Ada yang bisa lebih spesifik dengan menyebutkan dalil? Kenapa wahyu? Yang keras? Kemudian, memangnya kalau wahyu kenapa? Enggak, yang saya tanyakan, kenapa kok konsekuensi kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Rasulullah, kita harus taati dia, taati beliau. Bagian dari akidah. Ya, sebetulnya jawaban singkatnya adalah fungsi Rasul itu empat itu. Fungsi seorang Rasul itu nggak keluar dari empat hal tadi ini. Artinya kalau kita percaya beliau adalah Rasul, ya kita harus fungsikan keempat-empatnya. Antum percaya ana sebagai ustad, iya kan? Tapi antum nggak pernah mau ngambil ilmu dari saya, nggak pernah datang pengajian, ya sama dengan nggak percaya, ya, tidak menganggap saya sebagai ustad, kan gitu? Antum umpamanya masuk ke sebuah fakultas, ada dosen mengaku saya adalah yang belajar di kedokteran umpamanya, saya adalah dokter spesialis bedah. Ya, antum akan sikapi klaim ini dengan dua sikap, percaya atau enggak. Dan ini akan melahirkan konsekuensi, kan? Kalau antum percaya dia sebagai dokter dan antum memang belajar dokter, belajar ilmu kedokteran, ya antum akan datang ketika dia ngasih pelajaran. Ketika dia nyuruh sesuatu yang itu merupakan kemaslahatan dari ilmu yang antum pelajari, antum lakukan enggak? Lakukan, karena itu konsekuensi kita percaya dia sebagai dokter ahli. Dan begitu juga dalam masalah risalah kerasulan ini ada fungsinya. Diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai Rasulullah itu ada fungsi-fungsinya. Di antara fungsinya dijelaskan oleh Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Surat An-Nisa. Dan wa ma ataakumur rasul ini mencakup tiga-tiganya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Ambil. Dia membawakan berita, kita percayai. Karena berita itu ada berita yang sifatnya untuk dipercayai, ada berita yang sifatnya diamalkan, yaitu perintah atau larangan dijauhi. Ya, sudah mencakup tiga hal ini. Termasuk syariat, bahkan empat-empatnya termasuk di sini. Ya. Karena di antara fungsi Rasulullah adalah menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan di ayat yang lain, am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah. Apa mereka itu punya sekutu-sekutu yang mengajarkan kepada mereka agama-agama, aturan-aturan beragama yang tidak diizinkan oleh Allah. Dari sini disimpulkan yang namanya beribadah itu harus ada izin dulu dari Allah bahwa hal itu diperbolehkan. Kalau enggak ada izin dari Allah, tidak dianggap sebagai ibadah. Ya, itu maksiat namanya. Walaupun bentuknya seperti ibadah. Karena Allah sudah menugaskan Rasulullah SAW sebagai orang yang menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Di antara fungsi-fungsi Rasulullah, wa yuhillu lahum at-tayyibat, memerintahkan yang baik-baik untuk mereka, melarang yang munkar, menghalalkan yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang jelek-jelek, yang tidak baik, wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan melepaskan segala belenggu-belenggu, aturan-aturan yang memberatkan mereka sebelum ini, aturan jahiliyah, tradisi, adat istiadat yang semuanya memberatkan itu, yang tidak ada perintahnya dari Allah, ma anzalallahu biha min sultan. Di antara tugas Rasulullah adalah membebaskan umatnya dari belenggu-belenggu jahiliyah itu. Nah, jadi Karena itu fungsi Rasulullah, maka mempercayai beliau sebagai Rasulullah, konsekuensinya ya harus empat-empatnya ini. Ya. Di samping itu, perintah untuk taat kepada Rasulullah itu ada dalam sekitar 30 ayat. Taat secara mutlak. Kata Imam Ahmad, ada 30 ayat yang memerintahkan kita untuk taat secara mutlak kepada Rasulullah SAW, dan menganggap ketaatan kepada Rasul itu adalah ketaatan kepada Allah. Ya. Karena memang tadi, sebagaimana yang disinggung, itu wahyu semuanya. Dalam ayat yang lain, Qul la aqulu lakum indi khazainullah, wa la a'lamul ghaib, wa la aqulu lakum inni malak, in attabi'u illa ma yuha ilai. Surat Al-An'am ayat 50, Nabi Rasul menyampaikan, sampaikan, La aqulu lakum indi khazainul ghaib. Indi khazainullah. Aku tidak pernah mengklaim bahwasanya aku memiliki perbendaharaan yang Allah miliki. Kekayaan yang Allah miliki. Saya enggak punya itu. Wala a'lamul ghaib. Saya juga tidak mengetahui yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan saya tidak pernah mengklaim bahwa saya adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilaih. Saya hanya mengikuti yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Qul inni lan yujiruni minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Jadi dari sisi manusia, beliau manusia tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Bahkan rububiyah pun tidak punya. Beliau manusia yang diciptakan oleh Allah, tidak bisa menolak madarat yang Allah tentukan atas diri beliau, tidak juga bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain. Beliau juga minta perlindungan kepada Allah dan tidak bisa melindungi orang lain. Jadi sifat-sifat manusia ini tidak boleh kita lupakan. Walaupun beliau Rasulullah, yang membedakan hanyalah karena beliau ini dikasih wahyu oleh Allah. Itu yang membedakan, itu yang melahirkan adanya konsekuensi empat hal tadi itu. Andai tidak dapat wahyu, ya beliau seperti manusia biasa. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakan Muhammad, aku tidak punya kekuasaan sedikit pun untuk mendatangkan manfaat bagi diriku secara independen, tanpa izin Allah maksudnya ya, maupun untuk menolak madarat secara independen dari diriku, bukan dari orang lain, dari dirinya sendiri. Rasul tidak bisa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah, kecuali kalau Allah memang berkehendak. Ya, nah, ini artinya Allah mengizinkan baru aku bisa mendatangkan manfaat untuk diriku atau menolak madarat dari diriku. Walau kuntu a'lamul ghaib, andai aku ini juga tahu yang ghaib, yang akan terjadi, akan datang itu bagaimana, lastakthartu minal khair wa ma massaniya su, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan yang bisa aku dapatkan. Ya. Dan aku tidak akan terkena yang tidak baik. Bisa dihindari, oh besok ada kecelakaan di sini, ya saya enggak lewat sini. Ya. Oh kalau saya begini, saya pasti akan kaya. Dia sudah tahu nasibnya bagaimana, cara mendapatkannya bagaimana, itu kan semua ghaib. Cara menghindari bahaya bagaimana, di mana letak-letak bahaya, kapan turunnya bahaya, tahu semua. Ya enggak ada ceritanya Rasulullah sampai berdarah wajahnya, patah gigi serinya, ya. Harus capek-capek diperangi oleh musuh-musuhnya, harus kehilangan anak istrinya, ditinggal mati maksudnya. Ya, kehilangan karib kerabatnya itu kan semua enggak enak. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Saya tidak lain tidak bukan hanyalah pembawa kabar gembira sekaligus peringatan, pembawa peringatan bagi orang-orang yang percaya. Jadi dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang hakikat sosok seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita tahu bahwasanya beliau tidak pantas sedikit pun untuk diibadahi. sedikit pun tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Dan hebatnya Rasulullah, beliau senantiasa menjaga masalah tauhid ini. Ketika Allah memberikan mukjizat-mukjizatnya, mukjizat yang paling besar sedikit pun, yaitu Al-Quran, itu dengan penjelasan bahwasanya ini bukan hasil apa namanya susunannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu menuduh dia sebagai penyair, dia tuh nggak bisa bersyair. Allah juga menurunkan ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajarinya untuk bisa bersyair. Dan syair itu memang enggak pas buat dia. Dan itu dibuktikan Rasulullah ketika ingin mengutip ucapan penyair ke bolak-balik. Yang belakang dibaca di depan, yang depan dibaca di belakang. Sampai dikoreksi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di samping mukjizat yang besar ini ada penjelasan-penjelasan, jangan sampai ini dialamatkan kepada Rasulullah, dianggap ucapannya Rasulullah SAW sehingga mereka mengkultuskan beliau. Dalam kesempatan yang lain, ketika Allah memberikan mukjizat yang luar biasa, bahkan melebihi mukjizatnya Nabi Musa yang bisa memukul batu sehingga menjadi sungai, 12 sungai mengalir dari sebuah batu. Itu kan luar biasa itu. Bani Israel dengan 12 kabilahnya bisa minum semua. Yang lebih hebat lagi adalah ketika yang memancarkan air itu bukan batu. Karena kalau batu Allah juga bilang wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Memang naturally itu, ya, tabii. Batu mengeluarkan air dari celah-celahnya, ya mata air kan juga begitu teorinya. Sungai juga dari situ. Yang hebat itu kalau sela-sela jari bisa keluar airnya. Nah, ini luar biasa, lebih hebat lagi. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan semua mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah, maka Rasulullah diberikan yang lebih hebat lagi dari itu, yang sejenis tapi lebih hebat lagi. Nabiullah Musa bisa membelah lautan, Rasulullah membelah bulan. Ayo, hebat mana? Nah, hebat mana? Hebat bulan dong. Dan dibelah sampai memisah betul-betul menjauh. Separuh di samping kiri gunung, separuh lagi di samping kanan gunung. Bulan jaraknya berapa? Puluh ribu kilometer. Laut di depan mata. Cuman laut merah. Ini bulan, satu bulan terbelah semua. Ketika itu, ketika air itu memancar dari celah-celah jarinya Rasulullah, Rasulullah mengatakan hayya 'ala tuhuril mubarak wal barakatu minallah. Enggak lupa. Wal barakatu minallah. Hayya, ayo. Manfaatkan ini air yang suci dan menyucikan dan penuh berkah ini. Tapi berkah itu dari Allah ya. Jangan salah, berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap yang namanya sisi tauhid ini dipelihara oleh Rasulullah SAW. 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau tidak lupa untuk mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Beliau tahu, beliau ini sangat dicintai oleh sahabatnya. Bahkan mereka rela mati saking cintanya kepada Allah. Tapi beliau tidak ingin kalau sampai kecintaan mereka kepada sahabat ini menjadikan mereka melanggar hak yang paling sakral, ini tauhid. Makanya beliau tidak segan-segan mengutuk, melaknat orang-orang yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziruhum mimma sana'u, kata Rasulullah. Kata Ibunda Aisyah dan Ummu Habibah dan Ummu Salamah yang mendengar langsung mengatakan ini Rasulullah mentahdir mereka. Jangan sampai mengikuti perbuatan orang-orang Ahlul Kitab, Yahud dan Nasara. Kemudian masuk ke rukun Islam berikutnya, yaitu shalah. Wa dalilus shalati waz zakati wa tafsirut tauhidi Qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan ini maksudnya dalil bahwasanya salat dan zakat itu adalah bagian dari din yang enggak terpisahkan. Ya, itu ada dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa' wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Wadhalika din. Ya, jadi din ini yang diantara yang paling penting adalah tauhid. Liya'budullaha mukhlishina lahud-din, ini tauhid. Yang kedua yuqimus salah, yang ketiga wa yu'tuz zakah. Wadhalika din al-qayyimah. Adalah agama yang betul-betul tegak. Kalau ada tauhid, salat, zakat. Dan perintah untuk liya'budullaha mukhlishina lahud-din itu mencakup semua ibadah sebetulnya. Namun salat ditegaskan, salat dan zakat ditegaskan kembali. Jadi ta'kid. Salat dan zakat dan seluruh ibadah itu sudah masuk dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Sudah masuk di sini sebetulnya. Tapi kenapa diulangi lagi wa yuqimus shalah? Apakah salat bukan masuk ibadah? Termasuk ibadah, cuman diulangi karena ini memiliki kedudukan yang luar biasa, ini tiang, betul-betul tiang. Ya, ibadah badaniyah yang paling afdol, paling dicintai Allah adalah sholat. Zakat ditegaskan lagi karena adalah ibadah maliyah yang paling dicintai oleh Allah. Ibadah yang berkenaan dengan harta kita, yang merupakan korinnya sholat, penyertanya sholat. Ya. Aqimus sholah wa atuz zakah, sangat banyak sekali. Ya. Sholat itu diperintahkan diiringi dengan zakat. Jadi diulang kembali sebagai bentuk penekanan, penegasan. Wadhalika dinul qayyimah ay al-millah al-qayyimah allati la i'wijaja fiha. Betul-betul lurus yang tidak ada penyimpangan. Tauhid dalam beribadah kepada Allah, ya, termasuk sholat dan zakat. Jadi ayat ini selain dia meliputi ibadah sholat dan zakat, juga mengandung hakikat tauhid, yaitu liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab wa dalilu sholati wa zakah wa tafsirut tauhid. Supaya orang itu faham tauhid itu hakikatnya apa. Jangan cuman bisa ngelafatkan tapi enggak ngerti hakikatnya. Bagaimana kebanyakan kaum muslimin hari ini yang mengaku muslim itu enggak ngerti hakikat tauhid. Ya percuma kalau enggak ngerti hakikatnya. Kesaksian yang tidak dibarengi dengan pengetahuan akan hakikat dari kesaksian itu enggak ada manfaatnya. Di akhirat enggak ada manfaatnya, di dunia mungkin masih ada manfaatnya, tapi di akhirat tidak mungkin bermanfaat. Nah, hakikatnya adalah ubudullaha mukhlishina lahud-din. Atau di ayat yang lain wa ma umiru illa liya'budu famayakfur bitaghut wa yu'min billah. Ya. La ilaha illallah itu banyak konotasinya, banyak. Di antaranya adalah wa ma arsalna min rasul illa wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika. Bukan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'buduni, la ilaha illa ana fa'buduni. Ya. Wa ma arsalna min wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. I'budullah itu ya ibadah. Ijtanibut taghut itu seperti la ilahanya. La ilaha ini konotasinya sama dengan ijtanibut taghut. Illallah ay u'budullah. Faman yakfur bit taghut ini la ilaha. Wa yu'min billah ay illallah. Konotasinya banyak. Dalam Al-Quran seperti itu. Ungkapannya kadang begini, kadang begitu. Jadi maknanya adalah itulah hakikat tauhid. Wa dalilus siyam, Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya jelas. Kutiba 'ala. Kutiba 'ala itu artinya ungkapan yang artinya untuk mewajibkan. Kata-kata 'ala, harf 'ala itu sering kali digunakan untuk sesuatu yang sifatnya dari atas ke bawah. Bahasa yang kita kenal taklif. Taklif itu kan pelimpahan, dilimpahi tugas. Mesti dari atasan toh. Ada tugas kok dari bawahan. Bawahan itu namanya minta tolong. Kalau tugas perintah itu mesti dari yang lebih tinggi itu namanya perintah. Ya, makanya menggunakan kata ala. Sebaliknya kalau itu adalah grant atau hadiah, karunia, itu pakai kata-kata lam, ya. Lam itu lamut tamlik. Ya, ini buat kamu ini. Walillahi 'alan nas. Siapa yang dibebani di sini? An-nas, 'alan nas. Lillah, ini miliknya Allah. 'Alan nas apa? Hajjul bait. Haji itu adalah haknya Allah. Kewajibannya manusia. Kutiba 'alaikumusiyam. 'Alaikum antum, ini kewajiban buat kamu. 'Alaikum bisunnati. Wajib enggak? Wajib. Ya, kalau belajar usul fikih, di antara min sighatil ijab, sighatil sighul amr, ya. Sighah, perintah itu seperti apa? Di antaranya adalah menggunakan kata-kata ala. Ya. Ala bisunnati. Ya. Atau makanya wajib mengikuti sunnah, bukan pilihan. Mengikuti sunnah itu wajib, bukan? Bukan pilihan. Sunnah artinya ajaran di sini. Ya. Alaikum anfusakum. Wajib kalian ini menjaga diri kalian. Ya. Pokoknya semua yang mengandung ala itu adalah salah satu bentuk dari perintah yang hukumnya wajib. Wa dalilul hajj tadi itu walillahi 'alan nas. Hajjul bait man istata' ilaihi sabila. Perintah untuk siam di sini mulai turun sejak tahun kedua. Ya, kalau nggak salah tahun kedua Hijriah sudah mulai diperintahkan oleh Allah untuk saum. Ada pemerintah haji itu baru turun pada tahun ke-9 Hijriah. Setelah Fathu Makkah baru turun perintah haji. Dan Rasulullah tidak langsung haji. Ya, nunggu setahun. Tahun ke-10 Hijriah baru beliau menunaikan haji. Tahun ke-9 beliau baru menyuruh Abu Bakar sebagai Amirul Hajj. Didampingi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, memberikan pengumuman mulai tahun ini tidak boleh ada lagi orang yang haji dalam keadaan telanjang. Ya, budaya jahiliyah itu menganggap kita ini kalau pakai pakaian yang kita pakai untuk maksiat, tidak pantas kita pakai untuk tawaf. Ya. Malah ketika tawaf tidak pakai pakaian. Kan lucu ini, budaya jahiliyah ini. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas, itu laki perempuan coba bayangkan. Laki perempuan tawaf enggak pakai apa-apa. Niat mereka itu ingin menghargai ini tempat suci. Pakaian ini habis kita pakai berbuat maksiat. Dilepas pakaiannya. Tawaf enggak pakai pakaian sudah dipakai lagi. Kata Ibnu Abbas, ada perempuan yang tawaf dengan telanjang habis menutupi kemaluannya dengan kedua tangannya. Dia mengatakan al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh. Fama bada minhu fala uhillu. Hari ini nampak sebagian atau seluruhnya. Tapi yang kelihatan hari ini enggak halal untuk dilihat orang lain. Ya, tawaf sambil ngulang-ngulang kata-kata itu. Ini jahiliyah ini. Kebiasaan jahiliyah. Itu yang berusaha untuk dibersihkan dulu. Jadi tidak boleh ada lagi yang tawaf di Mekah, di Baitullah dalam keadaan telanjang, dan tidak boleh ada lagi orang musyrik yang tinggal di Mekah kecuali yang terikat perjanjian damai maksimal fasihu fil ardi arba'ata ashur. 4 bulan kalian kami kasih tenggang waktu untuk pindah. Setelah itu yang ada hanya Islam atau perang yang orang musyrik. Nah, setelah dibersihkan dari tradisi-tradisi jahiliyah, baru Rasulullah SAW pada tahun ke-10-nya beliau menunaikan ibadah haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, di akhir ayat yang tentang haji itu. Wa man kafara, barang siapa yang kafir terhadap perintah ini, ingkar terhadap perintah ini, maka sesungguhnya Allah Maha tidak butuh kepada alam semesta. Qala Syekh Ibnu Utsaimin huna fi qawlihi ta'ala wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin dalil 'ala anna tarkal hajji mimman istata'a ilaihi sabila yakunu kufran. Bahwa meninggalkan ibadah haji bagi orang yang bisa menunaikannya, bisa melaksanakannya, itu merupakan penyebab kekafiran. Walakinnahu kufrun la yukhriju minal millah ala qaul jumhuril ulama. Jadi masih ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan kafir benar-benar keluar dari Islam, tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak mau haji padahal dia mampu, itu kufurnya kufur asghar yang tidak mengeluarkan seorang dari millah. Dalilnya adalah pendapat atau asar dari Abdullah bin Syaqiq, salah seorang tabi'in, yang mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghair shalah. Adalah para sahabat Nabi itu tidak memandang adanya amalan tertentu yang kalau ditinggalkan akan menjadi kafir kecuali sholat. Berarti termasuk zakat, shaum dan haji. Tapi ini bukan masalah ijma', alias ada sebagian ulama yang ya orang itu kalau mau tetap dianggap Islam, dia harus mengamalkan semua rukun Islam selama dia mampu. Enggak cukup dengan hanya bersyahadat saja enggak mau sholat. Ada yang enggak cukup hanya dengan syahadat dan sholat, tapi juga harus bayar zakat. Ada yang bilang enggak cukup dengan syahadat, sholat, zakat, harus sama puasa. Ada lagi yang harus juga mengah sama haji. Masing-masing punya dalil dan semuanya minas salaf. Tapi kalau syahadat ini ijma', enggak ada orang bisa dianggap muslim tanpa apa? Tanpa bersyahadat. Selama dia mampu mengucapkan, alias enggak bisu. Kalau bisu dia cukup dijelaskan dan dia mengakui itu sudah menjadi syahadat baginya, tanpa harus mengucapkan secara lisan. Adzan ya. Lanjut dulu. Baik. Al-martabah ats-tsaniyah. Jadi yang pertama, tingkatan yang pertama adalah Islam, din itu yang pertama Islam, yang kedua adalah iman. Al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 70 sekian. Bid'ah itu dari 3 sampai 9. Ada yang bilang dari 3 sampai 10. Itu 73 atau 74 atau 75 atau sampai 79. Cabang. Fa'alaha, yang paling tinggi, cabang yang paling utama, qawlu la ilaha illallah. Sekali lagi, walaupun yang disebut adalah mengucapkan la ilaha illallah, tapi ya, yang dimaksud bukan hanya ucapannya, ucapan yang ada konsekuensinya. Ya, oleh karena itu, yang faham maksud hadis ini, itu dia tidak gampang-gampang mengucapkan. Bukan ini saya memuji orang-orang yang tidak mengucapkan, enggak. Tentunya kaum musyrikin yang betul-betul faham, itu dia tahu kalau cuma untuk mengucapkan tok, yang diminta oleh Rasulullah hanya sekedar mengucapkan, enggak masalah buat kita. 1000 kalimat yang lebih panjang kita ucapkan. Tapi mereka paham betul, Rasulullah tidak cuma ingin mereka mengucapkan, tapi ada konsekuensi berat di balik ucapan ini. Itu yang mereka enggak bisa. Sehingga mereka tahu buat apa kalau saya cuma mengucapkan tok, tapi enggak melaksanakan konsekuensinya, itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi qawlu la ilaha illallah ma'a al-iltizam bi syurutihi, ya, dengan konsekuen terhadap syarat-syaratnya, rukun-rukunnya la ilaha illallah, syarat-syarat dipenuhi, rukun dikerjakan, dan pembatalnya harus selalu dihindari, ya, karena begitu salah satunya enggak terpenuhi, tidak sah. Salah satu syaratnya enggak terpenuhi, enggak sah. Satu rukunnya enggak dikerjakan ya dianggap belum apa-apa. Demikian juga kalau sudah dikerjakan rukunnya dipenuhi syaratnya, tapi ada yang batalkan, ya batal lagi. Ya. Ini selalu perlu kita tekankan karena orang hari ini enggak paham masalah ini. Banyak orang yang menganggap ya sekedar mengucapkan sudah cukup. Ya, itu saking jahilnya kaum muslimin. Sehingga orang-orang musyrik itu lebih paham sebenarnya terhadap hakikat tauhid daripada kaum muslimin hari ini. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya' syu'batun minal iman. Iman di sini mencakup ada qaul, ada amal, ada juga sikap, haya', i'tiqad. Qawlu la ilaha illallah, imatatul adha itu kerjaan, amalan. Al haya' itu sesuatu yang sifatnya ada hubungannya dengan i'tiqad. Itu iman yang didefinisikan dengan menyebutkan contoh-contohnya. Jadi pendefinisian itu bisa dengan contoh-contoh seperti Rasulullah mendefinisikan iman di sini, atau bisa dengan takrif, ya, batasan-batasannya, bentuk-bentuknya seperti apa, kriteria. Kalau kriterianya secara bahasa al-iman itu tasdiq, ya. Secara istilah i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Ya, i'tiqad dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, itu iman. Nah, bagaimana kita menggabungkan antara perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, bahwasanya al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'ba a'laha kadza wa adnaha kadza wal haya' syu'batun minha, dengan sabda Nabi, fa akhbirni 'anil iman, qul al-iman an tashhad an tu'mina billah wa rasulihi wa malaikatihi, dan seterusnya. Yang betul yang mana definisinya? Hah? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Rasulullah di situ menyebutkan pokok-pokok dari keimanan yang harus diimani. Itu ada 6. Dari 6 ini cabangnya banyak. Di antara bentuk iman kepada Allah adalah syahadat itu. Ya, menerima tauhidnya, baik dari rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Iman kepada malaikat, ya mengimani keberadaan mereka, sifat-sifat mereka, tugas-tugas mereka. Dari situ nanti lahir sikap. Orang percaya ada malaikat yang senantiasa ngawasi dan mencatat, dia akan berhati-hati. Dari pokok keimanan ini melahirkan amalan-amalan tertentu. Banyak sekali. Dia akan malu. Ketika dia sendirian, dia kemudian telanjang, malu, ada malaikat situ. Artinya iman kepada Al-Quran juga begitu. Pasti akan melahirkan sikap tertentu. Jadi yang disebutkan bid'un wa sab'un ini, kalau kita kategorisasikan lagi, ya masuknya ke salah satu nanti. Ya, mungkin ada 73 umpamanya, atau 79. Ya, itu nanti pasti ada yang masuk ke iman kepada Allah, ini masuk kepada malaikat, ini masuk ke sini, ini masuk ke situ. Ya. Jadi sekedar variasi dari pendefinisian terhadap yang bukan adanya kontradiksi di sini, enggak. Makanya berikutnya dikatakan wa arkanuhu sittah. Pokok-pokoknya, rukun, tiang-tiangnya ada 6. Macamnya bisa banyak. Ya, macam dari keimanan itu banyak sekali. Item-itemnya banyak sekali, tapi masuk dalam intinya adalah 6 yang harus diimani. Ya. Antum mina billah wa malaikatihi, dan seterusnya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk sementara sampai di sini dulu. Baik, kita bahas nanti aja yang al-iman billah ini, kita bahas pada pertemuan berikutnya. Fadhal kalau mau adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.